Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Qawluhu faqala aina Ali ibn Abi Talib. Melanjutkan hadis yang bersama kita, hadis Ali bin Abi Talib atau hadis I'ta'ur Rayah, ketika Nabi SAW menyatakan la u'tiyanna ar-rayata ghadan, kami akan berikan bendera kepemimpinan ini besok kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Famadza fa'ala sahabah? Ja'u mubakkirin. Ja'u mubakkirin, ghadaw. Berpagi-pagi mereka datang. Kulluhum yarju an yu'taha, masing-masing berharap kalau mereka lah yang diberi tongkat tersebut, bukan karena ingin jadi pemimpin, tapi karena pujian tadi. Yang diberi tongkat nanti adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka mereka tentunya wajar berharap, masya Allah, orang yang dicintai Allah dan Rasulnya mudah-mudahan saya. Setelah kumpul mereka, Nabi mencari aina Ali ibn Abi Talib. Di sini ada faedah. Su'alul imam an ra'iyatihi wa tafaqqudu ahwalihim. Pelajaran yang kita ambil dari sini, bagaimana seorang imam, seorang pemimpin menanyakan tentang rakyatnya. Ra'iyah adalah rakyatnya. Mana si fulan? Aina allan? Watafaqqud ahwalihim, dan memeriksa keadaan mereka. Dan juga tentunya bukan hanya imam dalam artian penguasa, termasuk imam di masjid yang mengimami sholat. Tidak mengapa baginya untuk melihat makmumnya. Aina fulan? Mana si fulan? Kau enggak hadir salat jamaah. Oh, beliau sakit saat Allah yashfi. Syafahullah. Syifa'an la yughadiru saqama. Baik. Atau aina fulan? Demikian saat ada ini, ada itu dan seterusnya. Ini tafaqqud ahwalul muslimin. Demikian pula bagi orang yang bertanggung jawab di sebuah pondok pesantren. Apakah gurunya atau musyrifnya, pemimpinnya, menanyakan murid-muridnya. Mana si fulan? Aina fulan? Aina fulan? Maka ini adalah perkara yang wajar dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dijawab, faqila yashtaki aynih. Bahwa beliau sedang sakit di matanya. Ay minar ramad, yakni kena penyakit ramad. Kama fi sahihi Muslim an Sa'id ibn Abi Waqqas, sebagaimana dalam sahih Muslim dari Sa'id ibn Abi Waqqas, qal ud'u li Aliyan, panggillah untukku Ali. Fa utiya bihi armad, maka datangkan Ali dalam keadaan kena penyakit ramad di matanya. Demikian dalam sahih Muslim. Wa fi nuskhatin sahihatin bi khatil musannif, disebutkan dalam naskah yang sahihah dengan tulisan langsung musannif rahimahullah, faqila huwa yashtaki aynay fa ursila ilayhi, atau fa arsala ilayhi mabniyun lil fa'il, fa arsala ilayhi mabniyun lil fa'il. وهو ضمير مستتر في الفعل راجع الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Kalau fa ursila ilaihi, berarti ada orang yang diutus kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau fa arsala ilai, maka fa'ilnya adalah Nabi SAW, beliau mengutus kepada Ali bin Abi Thalib. Wa yahtamil an yakuna mabniyan lima lam yusam fa'iluhu, dan bisa juga dalam tulisan aslinya musannif disebutkan arsala. Tetapi bisa juga mabni lil maf'ul. Ai mabni lima lam yusam fa'iluhu. Mabni dengan fi'il yang tidak disebut pelakunya. Berarti dibaca apa? Fa'ursila ilaihi. Maka diutuslah. Pelakunya siapa? Tidak tahu. Pokoknya diutuslah seseorang. Yang ada naib fa'il. Wali Muslim min tariqi Iyas ibn Salamah, dari jalan Iyas ibn Salamah, dari ayahnya, dia berkata fa arsalani ila Ali. Berarti siapa yang disuruh tadi dalam riwayat-riwayat pertama dan kedua? Iyas ibn Salamah, atau lebih tepatnya dari ayahnya, Salamah ibn al-Aqwa. Salamah ibn al-Aqwa, dia menyatakan, maka beliau pun menyuruh aku. Sehingga ada yang dengan mabni lil fa'il fa arsala ilaihi, maka Nabi pun mengirim seseorang kepadanya. Ada yang mabni lil majhul fa ursila ilaihi, maka diutuslah seseorang kepadanya. Ada yang langsung ainan tertentu namanya, fa arsalani, maka aku diutus kepadanya. Waji'tu bihi aquduhu armad, maka diutuslah, maka aku tuntun beliau kepada Rasulullah SAW dalam keadaan sakit di matanya. Faji'tu manil qail, Salamah ibn al-Aqwa, maka aku pun menuntunnya. Aquduhu artinya menuntun beliau. Dan ini ada isyarat kalau beliau sakit matanya sampai tidak jelas pandangannya, sehingga harus dituntun oleh Salamah ibn al-Aqwa. Aku pun menuntunnya dalam keadaan armad. Fabasaka bifathis sad, dengan difathahkan sadnya basaka. Ait tafala, di sini basaka maknanya meludah, tapi yang dimaksud adalah yatful. Tafala yatful, bukan meludah. Meludah itu keluar banyak. Ya. Itu basaka. Tetapi kalau tafala, itu hampir tidak keluar kecuali anginnya saja. Tuh, tuh, begitu. Nah, itu tafala namanya, yatful. Walaupun disebut dengan lafaz basaka, karena disebutkan dalam riwayat lain, tafala, yatful. Artinya bukan meludah begitu, tetapi hanya seperti meludah, tapi tidak keluar kecuali hanya sedikit saja. Fah, begitu. Wada'alahu fabara'a. Kemudian beliau pun berdoa. Jangan dilupakan kalimat doa. Sehingga tidak berpikir tentang masalah, oh ini jimat ludah Rasulullah SAW begini dan sebagainya. Itu syaih. Tetapi syaih yang lebih penting dari itu, Rasulullah SAW berdoa dan dikabulkan. Rasulullah berdoa dan dikabulkan. Sehingga jangan lupakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bi fathir ra'i wal hamzah. Difathahkan di ra' dan hamzah, bara'a. Maknanya ufiya fil hal, sembuh pada saat itu juga. Fil hal, pada saat itu juga. Ufiya dari kata afiyah. Ufiya mabni lil majhul, maka beliau pun tersembuhkan filhal di saat itu juga, afiyatan kamilah, dengan kesembuhan yang sempurna. Ka'annam yakun bihi waja'un minar ramad, seakan-akan belum pernah kena penyakit ramad sama sekali. Walau ba'fa basar, tidak pula ada kelemahan pada pandangannya. Wa inda Tabrani, dan dalam riwayat Tabrani disebutkan dari hadis Ali, kata Ali bin Abi Talib, "Fama ramadtu wala suddi'tu mundu daf'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ilayya ar-rayah." Sungguh setelah itu atau sejak itu aku tidak pernah ramadtu, enggak pernah sakit mata sama sekali. Wala sudi'tu, enggak pernah aku sakit kepala sejak Nabi memberikan padaku bendera kepemimpinan tersebut. Masya Allah. Barakah dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi dalilun ala syahadatain. Dan ini dalil tentang kebenaran dua syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya barakallahu fikum, dengan kejadian ini benar-benar kita mengakui la ilaha illallah, Allah lah satu-satunya yang menyembuhkan dan yang menyakitkan atau yang memberikan sakit dan kesembuhannya. Allah lah yang menakdirkan segala sesuatu. Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Ketika Nabi berdoa, mendoakan Ali bin Abi Thalib, saat itu juga dikabulkan. Berarti Nabi pun benar-benar seorang Nabi yang diutus oleh Allah SWT, yang benar-benar Rasul, sehingga doanya manjur, makbul, langsung diterima oleh Allah SWT. Fabara'a ka'an lam yakun bihi wajah. Fahadha dalil ala syahadatain, membenarkan dua kalimat syahadat. Benar-benar la ilaha illallah dan benar-benar Muhammadan Rasulullah. Qauluhu fa'atahu raya, setelah sembuh diberikan raya, bendera tadi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fihi al-imanu bil qadari, padanya ada pelajaran yaitu wajib beriman pada takdir. Dari mana? Ini masya Allah, para ulama pandangannya tajam. Pandangan mereka sangat jeli dan tajam. Bicara tentang kisah Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah SAW ketika akan memberikan bendera, langsung kesimpulannya ini bukti tentang kebenaran takdir. Mengapa? Lihusuliha liman lam yas'a wa man'iha amman sa'a. Karena didapatkannya bendera tadi oleh orang yang tidak berupaya, dan justru tidak didapatkan oleh orang yang berupaya. Berarti apa itu? Takdir. Ketika orang tidak beriman pada takdir, pokoknya kalau orang yang berusaha akan mendapatkan, kalau orang yang tidak berusaha maka tidak dapat. Katanya begitu. Usaha kamu akan dapat. Kalau enggak usaha bagaimana mungkin akan dapat? Kita jawab, usaha diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dapat atau tidak dapat, takdir Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang berusaha tapi gagal. Betapa banyak orang yang tidak berusaha tapi dapat. Oleh sekadar ini, buktinya kejadian Ali bin Abi Thalib. Para sahabat disebutkan dalam riwayat ini, falamma asbahu ghadau ala Rasulullah SAW. Pagi harinya mereka bersegera, berpagi-pagi datang kepada Nabi. Dan mereka berharap, kalau-kalau mereka lah yang dimaksud oleh Nabi SAW, untuk mendapatkan bendera kepemimpinan tadi. Karena pujiannya sangat tinggi, dicintai Allah dan Rasulnya, dan mencintai Allah dan Rasulnya. Sedangkan Ali disebutkan dalam riwayat Muslim tadi, kata Ali, walam arju, dan kami tidak berharap. Lagi sakit, bagaimana mungkin akan memimpin? Mata aja sakit, gak bisa melihat dengan jelas. Artinya apa? Yas'a aw lam yas'a? Lam yas'a. Ternyata justru Rasulullah SAW mencari Ali. Aina Ali? Datang sakit mata, yatful fi ainihi tuhfa, kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW, sembuh, diberikan bendera tadi. Masya Allah, qada'ullah wa qadari, ini takdir Allah SWT. Orang yang berupaya tidak mendapatkan, ini yang tidak berharap tiba-tiba diberi kepemimpinan. Fahadal iman bimada bil qadari. Wafihi, dan padanya juga ada pelajaran. Anna fi'lal asbabil mubahah awil wajibah awil mustahabbah la yunafit tawakkul. Di sini ada pelajaran bahwa sebab-sebab yang mubah, sebab-sebab yang tidak dilarang, atau apalagi sebab-sebab yang wajib, apalagi sebab-sebab yang mustahabbah yang dianjurkan, maka itu tidak bertentangan dengan tawakal. Tidak bertentangan dengan tawakal. Apa kaitannya? Dengan yang mana? Dengan tadi Rasulullah SAW, yatful fi ainaihi, doa. Tetapi juga berusaha. Apa usahanya? Meludah di mata Ali bin Abi Thalib, atau lebih tepatnya yatful, seperti meludah, bah-bah begitu. Itu upaya. Kalau dia mubah tidak mengapa, kalau dia mustahabah apalagi, apalagi dia wajib. Namanya usaha macam-macam. Kecuali usaha yang haram, kecuali usaha yang haram. Berarti asbab wal musabbabat macam-macam. Ada yang mubah, ada yang mustahab, ada yang wajib, ada yang haram. Maka selama tidak haram, boleh. Saat saya sakit, ya berobatlah. Nanti enggak tawakal. Enggak bertentangan dengan tawakal. Kalau asbab itu mubah, tidak bertentangan dengan tawakal kalau mustahab, tidak bertentangan kalau wajib. Sudah kamu bersihkan dirimu, sudah kamu berwudu. Kalau saya sakit kok suruh berwudu, supaya bersih. Sudah cuci tanganmu. Ini dari mubah ke mustahab, karena kebersihan mustahab. Tayyib, barakallahu fiikum. Itu semua adalah perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan tawakal, kalau dia mubah atau mustahab atau wajib. Qaluhu faqala unfud ala rislik. Berangkatlah dengan tenang. Didamahkan difa ay imdi. Berjalanlah dengan tenang. Adapun rislik dengan dikasrahkan di ra dan disukunkan sin, rislik ay ala rifqika min ghairi ajalah, yakni dengan lembut, dengan tenang, min ghairi ajalah, tidak terburu-buru. Hatta tanzila bisahatihim. Apa sahah? Sahah adalah fina, atau daerah di sekitar tertentu atau di sekitarnya. Kalau sahatul masjid, di sekitar masjid. Kalau sahatul ma'had, di sekitar ma'had. Kalau sahatihim, di sekitar benteng Khaybar. Kalau ini benteng Khaybar, maka sahanya ini. Ini sahah. Hatta tanzila bisahatihim. Kadang-kadang disebut dengan fina. Fina itu halaman. Ay fina'i ardihim, halaman tempat mereka. Ya'ni ma huwa hawlaha, apa yang merupakan tempat di sekitarnya, itu disebut dengan sahah. Wafihi, padanya ada pelajaran lagi. Al-adab indal qital, akhlak dalam berperang. Adab dalam berperang. Jangan terburu-buru, jangan sombong, jangan dengan apa istilahnya, dengan suara yang menjerit-jerit, dengan suara yang keras, terburu-buru, dengan jangan, dengan tenang, tetap tenang, tidak terburu-buru. Apalagi jangan mengkeraskan suara ketika mereka dalam perang. Mengeraskan suaranya dalam berzikir, maka Nabi menyatakan pada mereka, irba'u ala anfusikum, innakum la tad'un al-asam wal ghaiba. Tenangkan suara kalian, pelankan suara kalian. Sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa pada yang tuli kalian tidak sedang berdoa pada yang tuli dan tidak pula berdoa pada yang tidak ada. Allah ada dan Allah tidak tuli. Enggak perlu jerit-jerit. Kecuali kalau memang itu adalah tanda. Karena memang dalam perang ada isyarat-isyarat. Nanti kalau saya takbir dua kali, serang. Kalau pelannya enggak kedengeran, maka itu lain lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka mereka tahu bahwa penyerangan dimulai. Adapun dalam zikir, berdoa dan sebagainya, tidak perlu kalian mengeraskan suara kalian dalam hal itu. Barakallahu fikum. Itu juga adab. Tarkil ajalah wattaish. Tidak terburu-buru. Tidak serabutan. Wal aswat allati la hajata ilaiha. Tidak perlu pakai suara-suara yang tidak diperlukan. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Tidak perlu. Tidak perlu pakai suara-suara yang tidak diperlukan. Wa fihi aidan amrul imami ummalahu birrifqi min ghairi dha'fin wal intiqadi 'azimatin kama yushiru ilayhi qawluhu hatta tanzila bisahatihim. Padanya ada pelajaran pula bahwa seorang imam hendaklah memerintahkan pada anak buahnya, amrul imami, perintah sang imam kepada ummalahu, kepada anak buahnya, birrizqi min ghairi dha'fin, memerintahkan bawahannya untuk lembut tapi bukan lemah. Masya Allah. Kalian sering dengarkan kalimat lemah lembut. Kamu harus bersikap lemah lembut. Lembut tapi tidak lemah. Lembut tapi tidak lemah. Tetap kuat. Ini pasukan yang siap tempur, masa disuruh lemah. Kalian bersikap lembut tapi tidak lemah. Ini yang disebutkan di sini. Arbirifqi min ghairi dha'fin. Kalian harus tenang, lembut, tapi bukan berarti lemah. Walan tiqadi azimah, jangan pula melemahkan semangat. Kama yushiru ilaihi, sebagaimana diisyaratkan kepadanya pada kalimat berikutnya, hatta tanzila bisahatihim, hingga kalian sampai di sekitar mereka. Berarti yang namanya rifq tetap berjalan dengan gagahnya sebagaimana pasukan perang, tetapi jangan dengan kasar, jangan dengan taish, jangan dengan kekacauan, jangan dengan keributan, jangan dengan hura-hura, tidak perlu. Tenang. Tapi sampai ke tujuan. Hatta tanzila bisahatihim. Qauluhu thumma ad'uhum ila al-Islam. Kemudian ajaklah mereka ke dalam Islam. Fahadha huwa syahid min hadzal hadis. Inilah syahid dalam hadis ini, bahwa yang diperintahkan pertama kali adalah mengajak kepada tauhid la ilaha illallah. Natafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.